بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمن عباد الله قوم المسلمين والمسلمات رحمهم الله، kita semuanya kaum muslimin meyakini bahwa Islam ialah agama yang kamil, agama yang sempurna, yang kamil, yang menurut. Dalam Islam rahmatin Allah di dalam tentang masalah-masalah akidah juga dibahas tentang masalah syariah. Masalah akidah itu diulas dalam akal iman, rukun iman yang enam, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, dan juga dengan qadar dan qadar. Sementara syariah, pembahasan tentang masalah syariah meliputi dua hal, ibadah dan muamalah. Meliputi pembahasan masalah ibadah dan juga meliputi pembahasan masalah muamalah. Pembahasan masalah ibadah itu diuraikan dalam pembahasan Arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang lima, syahadatain, salat, zakat, puasa, dan haji. Sementara pembahasan tentang masalah muamalah juga meliputi pembahasan tentang masalah muamalah, adat dan akhlak syariah. Pembahasan adat dan akhlak syariah itu dibahas khusus oleh para ulama dalam kitab adat, kitab yang membahas tentang masalah adat seorang tamu masalah. Sementara pembahasan muamalah itu dimaksudkan oleh mereka percandingan dengan pembahasan masalah mujadalah. Dan itu merupakan pembahasan tentang ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat atau hukum-hukum fikih. Dari sila yang mengatakan Allah kita dalam menjelaskan tentang masalah fikih Islam, mereka berdua kismul ibadah, satu bagian yang menguraikan tentang masalah ibadah dan mulai pahalanya salat, zakat, puasa, haji, kemudian baik. Yang kedua kismul tadi, jadi yang kedua adalah kismul mu'amalah, bagian kedua terkait dengan masalah mu'amalah. Pembahasan mu'amalah yang dinamakan Allah meliputi pembahasan tentang masalah buyur, jual beli, dengan berbagai macam ulasan dan pembahasannya. Kemudian yang kedua membahas tentang masalah rumah tangga, pembahasan masalah nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, urusan akan menikah, masalah pernikahan, masalah rumah tangga Islam. Kemudian membahas masalah anak, masalah puluh, masalah bihar, masalah kuliahan, dan berbagai macam pembahasan tentang masalah pernikahan. Kemudian dibahas tentang masalah ketatanegaraan, meliputi masalah khusus, hukum-hukum hak, masalah tata, peradilan, pengadilan, dan semua perkara berkaitan dengannya. Masalah syahadat, persaksian, bayinat, bukti-bukti, dan misalnya. Kemudian terakhir pembahasan tentang masalah jihad di sebelah. Itu semua terkait dengan dalam muamalah. Dari sekian banyak pembahasan muamalah yang berkaitan dengan Allah, pembahasan yang sangat rumit dan cukup rumit itu dua di kalangan para ulama. Yaitu pembahasan tentang masalah buyur jual beli, dan yang kedua pembahasan tentang rumah tangga. Dua pembahasan ini Rasulullah dikatakan termasuk pembahasan-pembahasan yang cukup rumit di dalamnya terdapat sekian banyak masalah-masalah yang cukup rumit. Oleh karena itu, dalam buku-buku fikih Islam, maka selalu mendahulukan satu dari dua perkara tadi. Ada yang mendahulukan masalah jual beli, ada pula yang mendahulukan tentang masalah rumah tangga. Ini merupakan dalam mengambil semua pembahasan tentang masalah pernikahan, rumah tangga Islam, dan sebagainya. Itu pembahasan yang betul-betul mendapatkan porsi besar dalam Islam, dibahas dengan panjang dan lebar pada para ulama kita semua semenjak dahulu kita. Dan insya Allah pembahasan kita dalam hari ini, pada pertemuan kali ini, membahas tentang masalah dalam nikah wasawa'il umur, dan tentang masalah pernikahan dan yang berkaitan dengan pernikahan. Dari yang menguraikan sebelumnya, Rasulullah SAW membayangkan secara semerata pembahasan ini sangat panjang dan sangat baik. Dan yang akan pentingnya pembahasan masalah ini, maka insya Allah dinilai amal positif waktunya, kita akan berupaya untuk mengupas pembahasan masalah pernikahan dan berlangsung dengan pembahasan masalah rumah. Pembahasan masalah masalah buruk, masalah bihar, masalah bihan, dan misalnya kita lakukan saja. Tapi kita bahas tentang masalah pernikahan dan semua yang berkaitan dengan pernikahan, kemudian lanjut pembahasan tentang masalah rumah tangga Islam. Panjangnya kalau tadinya pada pertemuan kita kali ini belum selesai pembahasannya, nggak salahnya setelah kita pada pertemuan dan berikutnya insya Allah. Agar setuju. Baik. Tema kajian kita mengupas hadis yang ke-12 dalam buku kita ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليسره فإنه خير البقر وأحسن القرن وخير لم يستطع فأعلم بالقول فإنه له جاء. متفق عليه. Yang artinya, dari darah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wahai enam orang muda, barang siapa di antara kalian yang mampu bah, maka hendaklah dia menikah, sebab pernikahan itu akan bisa lebih menunjukkan pandanganmu dan bisa lebih menjaga kemaluanmu. Dan barang siapa yang tidak mampu bah, maka hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu akan menjadi tameng bagi dirinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Sahihnya, dalam kitab nikah, juga Al-Imam Muslim dalam Sahihnya, dalam kitab nikah. Hadis ini mengatakan bahwa saat hadis dari sekian banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita anjuran untuk menikah, dorongan untuk menikah, motivasi untuk segera menikah. Belum mengatakan dalam kata ini, ya ma'asyar syabab, wahai kekinan para muda. Ma'asyar, kalimat ma'asyar ini secara ahli bahasa, pengertian bahasa, yang namanya ma'asyar ialah kumpulan orang yang bisa dicakup oleh sebuah kitab. Sekumpulan orang yang bisa dicakup oleh sebuah kitab. Seperti pemuda, kita mengatakan ya ma'asyar syabab, wahai segenap para pemuda. Sehingga mereka syabab ma'asyar. Para muda dikatakan sebagai maksar, komunitas, kelompok. Nisa, para wanita dikatakan maksar, komunitas, wanita. Para anbiya, para nabi dikatakan maksar, komunitas, para nabi. Demikian seterusnya. Sehingga kita mengatakan maksar syadar, maksar nisa, maksar anbiya, maksar muslimin, dan misalnya jenamnya maksyar. Kemudian Rasulullah di sini memanggil asyabah, ya maksyar asyabah, wahai segenap para syabah. Siapa syabah? Syabah itu merupakan bentuk jamak. Jamak itu hanya bentuk jamak dari kalimat syabun. Syabun. Jamak yang lain ialah syababat. Syababat atau syubban. Syabun, syabani, syabab. Syababat, syubban. Syabab bentuk jamak dari kalimat syabut. Siapa kita itu? Kalau kita pemuda ya. Tentang masalah ini, teman-teman, Rasulullah ternyata beristilah di kalangan para ulama. Untuk urusan kalimat syah dulu itu ada istilah. Batasan orang dikatakan syabab pemuda itu apa? Dari mulai kapan sampai kapan? Ada istilah sekarang para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau memiliki pendapat yang namanya syabab pemuda itu ialah dimulai dari usia balig. Dia sudah balig dan belum genap 30 tahun. Usia balig memasuki usia balig sampai belum genap 30 tahun. Ini pendapat yang dipegang sama Al-Imam An-Nawawi. Di kalangan Syafi'iyah, di kalangan Syafi'iyah yang masuk dengan Rasulullah, mereka mengatakan yang namanya syabab dari mulai balig sampai genap 30 tahun. Jadi kalau misalkan ada orang yang balignya 15 tahun, misalnya dari 15 tahun sampai 30 tahun itu namanya pemuda. Namanya syabab. Nah, ada lagi yang mengatakan 32 tahun. Balig sampai umur 32 tahun. Baik-baik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Ini pada penting. Beliau menyebutkan kutub yang berjudul Tanbihun Na'ibil Ghadir ala Nawaqidil Umur. Dalam buku ini Rasulullah sallallahu alaihi membagi mengklasifikasikan umur seseorang itu menjadi lima bagian. Dari umur sekian sampai sekian namanya apa, sekian sampai sekian namanya apa, menjadi lima bagian. Yang pertama, min waktu wiladah ila zaman dulur wadhalika khamsata asara sana, khamsa asara sana. Yang pertama, dari mulai anda dilahirkan sampai balig itu sekitar 15 tahun. Kalau balik tergantung macam-macam orang. Ada yang 15 sudah balik, ada yang 13 sudah balik, ada yang 11 sudah balik. Apalagi perempuan, ada yang 8 tahun sudah balik, 9 tahun sudah balik, tergantung. Tapi pada umumnya 15 tahun. Dari mulai dia dilahirkan sampai 15 tahun itu musim pertama. Ketika dia dari mulai lahir disebut dengan sofi sampai mumayyiz, namanya balita di bawah 5 tahun namanya sofiyun atau siflun. Setelah mumayyiz sampai dia balig itu namanya bulan, namanya bulanun, bulan remaja kecil. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, min zamani puluhihi ila nihayati sababi. Dari mulai dia balik sampai berakhirnya masa sabab, masa pemudanya. Itu kata beliau, ketika dia genap berusia 35 tahun. Wahai zaman syabab, inilah masa-masa dia dikatakan sebagai syabab. Dari mulai balig yang sudah katakan umur dari 15 tahun sampai umur 35 tahun itu namanya syabab. Dari sini menunjukkan yang mulai dari Rasul, kalau Allah mengatakan ya masa syabab, wahai segenap para syabab, yang dituju ialah anak-anak yang sudah balig sampai yang berumur 35 tahun. 35 tahun itu namanya syabab. Ini kayaknya antum semuanya yang cakap sih, yang nggak cakap sedikit ini kayaknya. Masya Allah. Sehingga pembahasan ini terus mengenal antum semua. Yang ketiga, min zamanin zalika zaman ila tamami khamsina sana. Dari usia 35 tahun sampai genap 50 tahun. Itu disebut dengan jahul. Jahul, katanya jahul atau kuhula. Namanya kalau bahasa Arab ya, selama muda itu. Namanya apa? Selama. Kalau bahasa Arab namanya jahul atau kuhula. Apa namanya? Al-Izzah. Dari 35 tahun sampai 50 tahun. Namanya jahul. Jadi yang merasa belum 50 tahun, di atas 35 ada 30. Yang keempat, mimpah ilhamsi ila tamal sabri. Umur 50 tahun sampai umur 70 tahun. Itu disebut dengan syair. Syair ruqa. Maha kuat. Dan yang kelima kata beliau, maka sesabri ila akhir umur fahuwa zamanul haram. Dari umur 70 tahun sampai dia mati. Maksudnya kapan? 70 tahun ke atas. Itu namanya usia haram. Sudah lansia, lanjut usia. Sepuh orang-orang ini. Dari 70 sampai terakhir. Ini hal yang harus mengklasifikasi umur seorang dengan nama yang mati-mati. Maka yang tadi disini Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ialah ya ma'asyar syabab, wahai segenap para pemuda, yaitu orang-orang yang sudah baik sampai umur 35 tahun menurut penjelasan An-Nawawi bin Jauzi rahimahullah ta'ala. Pertanyaannya adalah kenapa, apa fungsinya, apa faedahnya? Rasulullah SAW secara khusus memanggil yang namanya syabab, diterangkan kepada Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ketika menerangkan ayat ini, beliau mengatakan khawfus syabab bil qitaa li'anna al-ghaliba wujud quwwat ad-da'i ila nikah bi khilaf syuyukh. Dalam ini kata beliau, Rasulullah SAW secara khusus memanggil para sahabat dikarenakan pada khalifnya, pada umumnya ada kekuatan, ada kekuatan pada mereka ini yang mendorong mereka untuk nikah. Karena ada kekuatan yang ada pada mereka yang mendorong untuk menikah. Beda dengan yang sudah syekh, yang sudah tua-tua. Nah, gitu ya. Itu perkara yang maklum. Tidak pakai dalil. Dalilnya rasakan sendiri. Orang yang mulai balik dan terus beranjak dewasa sampai umur 35 tahun, itu puncak-puncak keremajaan dia, puncak-puncak kekuatan dia. Jadi saya sudah di atas itu. Sampai menurun pada umumnya. Belum ada apa-apa itu. Wa inkana makna mu'tabaran ida wujidat sababu til jahuri wa syuyukhi aiba. Walaupun makna semacam itu juga dianggap kalau memang ada sebab yang semacam itu pada jahul dan pada syuyukh. Artinya perbincangan Rasulullah nomor 3, orang yang memasuki periode suhulah 35 tahun sampai 50 tahun ternyata di orang ini adalah masih kuat, ya? Masih segar kekuatannya seperti manusia-manusia yang lainnya masuk dalam panggilan riwayat ini. Begitu pula kalau pasien orang tua dari mulai umur 50 sampai 70 tahun umurnya seperti itu ternyata dia masih segar, masih kuat, dia pun demikian tetap dipanggil dengan riwayat ini, ya masyarakat, sehingga ilahnya sebabnya ialah kekuatan yang ada pada diri masing-masing orang yang mendorong dia untuk menikah. Nah, walaupun pada umumnya itu ada pada syabab. Nah, tidak ada mbah-mbah kelihatannya apa namanya tak berdaya begitu. Dikarenakan dah putih semua jenisnya. Orang pandang tak tepuk sama mbah. Ternyata yang tepuk itu jenisnya yang putih, rambutnya yang putih. Tapi yang satu itu gagal, membayar, menggelora, maka diminta untuk menikah ketika dia masih hidup. Menikah, ya, saudara, bapa, minta, saya sudah coba menikah. Nah, taruh. Kemudian di dalam Rasulullah, Rasulullah Alaihi Wasallam membawakan sebuah ketentuan ketika menganjurkan orang untuk menikah. Beliau mengatakan, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Apa itu ba'ah? Ditahui dengan baik. Ini merupakan ketentuannya. Orang mampu ba'ah diperintah untuk menikah. Orang yang tidak mampu ba'ah diperintah untuk puasa. Apa ini ba'ah? Terkait dengan ba'ah dalam binaan Rasulullah, apa yang jelas di kalangan para ulama? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, ba'ah itu diartikan dengan maknanya secara bahasa. Ba'ah ialah al-jima, kemampuan untuk jima. Sehingga artinya orang binaan Rasulullah ketika Rasul mengatakan manusia paham itu berba'at, barang siapa di antara kamu yang mampu berba'at, maksudnya ialah manusia paham itu berjima'a liqudratihi ala mu'alihi wahidya mu'al nikah hal yatazawwaj. Maka mana diwajib dengan pendapat pertama, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk jima'. Jika maka dia mampu untuk mengurusi yang namanya pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Dan wa man lam yastati' al-jima'a li'ajzihi 'an ma'un an mu'alihi fa 'alayhi yusawm liyadfa'a shahwatahu wa yaqta'a qadran lih. Dan sebaliknya barang siapa yang tidak mampu jima', jika anda tidak mampu untuk mengurusi pernikahan itu tadi, maka yang terjadi berkuasa untuk mengerem syahwatnya dan memutus kejelekan maninya. Ini mana pertama? Al-ka'ah diartikan al-jimah. Misalnya tegas ini, soalnya pembahasan baru nikah. Menggunakan prinsip, innallaha la yastahyi minal haqq. sehingga lo gak mau perkara-perkara dengan kata-kata bahasa biasa itu gak paham. Nah kata ini mana apa? Nah berdiri sama dengan Rasulullah dengan mana yang pertama ini orang yang jalan-jalan menikah itu yang mampu ataupun yang gak mampu dikarenakan impoten. Namun yang ini itu dikarenakan oleh para ulama itu namun yang ini impoten atau tidak punya syahwat sama sekali, entah dikarenakan kejiwaan, entah dikarenakan penyakit. Yang ini aneh. Ada semacam penyakit-penyakit tertentu yang membuat orang tidak punya syahwat sama sekali. Ada penyakit kejiwaan tertentu yang membuat orang tidak syahwatnya sama sekali. Yang satu ini tidak diperbolehkan untuk menikah, maka dia diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaukan dengan sah ialah mu'alun nikah, kemampuan untuk menikah. Ya ini kata pengen urusan pernikahan, masalah kemampuan untuk masina hako, kemampuan untuk istri dan segala macamnya itu sandang, tangan, salah. Maka dengan makna yang kedua ini mengatakan Rasulullah, maksud riwayat ini adalah manistatara aminkum mu'anan nikah hal jadah surah. Wa man lam yastati'ha falyakul liyadfa'a syahwatah. Barang siapa yang mampu untuk menikah, memiliki kemampuan sandang pangan papan, maka hendaklah dia segera menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk urusan sandang pangan papan, maka hendaklah dia banyak berpuasa untuk merajam syahwatnya. Dua makna ini dalam dunia Al-Qur'an kenal para ulama dalam buku mereka. Masing-masingnya dalam dunia Al-Qur'an ada yang lain yang menguatkan. Pada pendapat yang pertama, yang maknanya jima dikuatkan dengan riwayat yang lainnya. Hadis yang dari Bukhari Muslim dari riwayatnya Abu Rahman bin Yazid. Dia menceritakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam syababan la najidu syai'a. Menurutnya apa menjadik dalam kebenar-benar kata benar-benar kami dulu pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam sebagai seorang pemuda seorang syabab la najidu syai'a. Kami tidak punya apa-apa. Artinya apa? Kiri. Tidak punya kemampuan apa-apa. Rasul mengatakan, ya masyarakat syabat, manisata aminku mentah, saya terjawat, wahai para pemuda, siapa daripada kamu yang mampu, bahah, maka menikahlah. Dari kalimat tadi, ucapannya Abdullah bin Mas'ud yang menerangkan kondisi pemuda, Sa'ud yang akhir-akhir yang kiri-kiri, menunjukkan maksudnya bahah ini adalah sima. Sima itu enggak mesti harus orang kaya yang mampu. Saya. Ya, Pak ya. Orang miskin pun banyak yang mampu. Ini menunjukkan yang dimaukan dengan ba'ah ialah sima. Pendapat yang kedua yang mengatakan sandang pangan dan papan juga berargumentasi dengan riwayat yang lain. Disebutkan dalam riwayat Nasa'i dari jalannya Ibrahim mengatakan dengan lahat man kana taulin fal yankih, barang siapa yang punya kemampuan finansial maka hendaklah dia menikah. Dan kalimat zaqaulin, yang punya kemampuan finansial, yakni urusan pandangan dan papan, maka hendaklah dia menikah. Juga dikuatkan dengan Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan dalam Bumaja. Juga Anas bin Malik, dikeluarkan dalam Al-Bazzar. Juga hadisnya Uthman bin Affan, dikeluarkan oleh Abu Yani dalam musnadnya. Semuanya menerangkan dengan lafaz yang serupa, man kana za qawlin falyantik, para siapa yang punya kemampuan finansial maka hendaklah dia menikah. Sehingga masing-masing ini ada riwayat yang menguatkannya. Dari sini berkata Rasulullah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyatakan, dengan adanya masing-masing penguatan semacam itu, tidak ada masalah kalau kita maknakan ba'ah itu dengan kedua-duanya. Dimana kan semuanya sekali itu, kemampuan jima dan kemampuan finansial. Maka di sini kalau Rasulullah, para pemuda yang namanya syabab itu macam-macam kondisinya. Di antara mereka ada yang mampu jima plus mampu finansial, gampil, lengkap. Ini dihasil untuk menikah. Hal yang tersebut semua tahun ini. Apa lagi jenis yang kedua? Seorang pemuda yang mampu jima tapi kiri, tidak punya kemampuan finansial, itu pun juga diperintahkan untuk menikah. Hal yang tersebut. Ya? Dan yang ketiga, seorang pemuda mampu finansialnya, tapi tidak punya kemampuan jima, tidak punya kemampuan jima. Entah dikatakan dia impoten atau tidak punya syahwat sama sekali karena faktor kejiwaannya atau karena penyakit tertentu. Ini pun juga Nabi Rasulullah juga dianjurkan untuk menikah tentu dengan seorang wanita yang meridhoi dan merestui keadaan dirinya. Fungsinya apa? Nanti konten kayak gitu menyengsarakan perempuannya kan? Keterangan dari para ulama, Rasulullah SAW memberikan anjuran semacam ini untuk jaga-jaga. Artinya yang namanya orang yang kena penyakit impoten dan misalnya itu kan tidak mesti seterusnya kan gitu ya, mungkin disembuhkan ya apa ya. Loh, kok dia baca ini penyakit impoten itu penyakit yang sampai mati atau kamu mungkin disembuhkan? Hah? Ya apa? Mungkin oh Allah Allah yang jadi dokter angkat tangan dapat spesialis. Coba bisa dulu para ulama yang mengatakan seperti ini anu yakin mereka kalau ada yang mengaku bisa dulu ibu kan bisa dulu. Nah, orang yang tidak punya syahwat dan kejiwaan bisa dulu kan itu sebab saja dihilangkan faktor kejiwaannya itu normal lagi. Karena penyakit, insya Allah sembuhkan. Semua penyakit atau apa, terus mati. Dalam kondisi yang semacam ini, maka perintah kalian terjawab hendaklah dia menikah bagi laki-laki atau perempuan atau sahabat yang punya kemampuan finansial tapi tidak mujima itu untuk jogo-jogo. Siapa tahu sembuh. Bismillah. Kayak gitu ya. Siapa tahu semuanya beres, normal kembali. Bismillah. Bagaimana yang lain? Nah, sehingga ringkasnya kalau kita ngobrol sama Allah, ringkasnya bahwasanya yang dimaukan dengan ba'ah di sini ialah kedua. Bisa dimanakan dengan zina, bisa dimanakan dengan kemampuan finansial. sandang pangan dan pangan. Semuanya dianjurkan untuk menikah. Salu ya dari tahun 2000. Rumah yang akan menangkan dalam riwayat ini, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengatakan fal yatazawwaj, hendaklah dia menikah. Disebutkan dalam yang lainnya fal yankih, zawal nikah satu maknanya. Di sini sallallahu alaihi wa sallam berbincangan dengan para ulama. Maka zawal, apa hukum menikah? Hukum asalnya wajib atau sunnah? Khilaf di kalangan para ulama. Pendapat Zohriyah, pendapat Zohriyah yang diusung oleh Daud Ibn Ali Al-Wahri, juga dibela oleh Al-Imam Ibn Hazm dalam bukunya Al-Muhallah, menyatakan bahwa pada hukum asal nikah itu ialah wajib. Wajib nikah bagi orang yang sudah memasuki usia syabab. Wajib nikah. Apa alasannya? Alasannya karena tinaulul muroyalah lafaz perintah yang disebutkan dalam hadis ini pada kalimat salu ya tazawwaj wajib, maka hendaklah dia menikah. Ini lam di sini lam yang mengandung makna perintah. Begitu pula Rasulullah di dalam banyak dalil yang lain menggunakan lafaz perintah seperti hadis tazawwaju al-wadu dan walu menggunakan fil amr, hendaklah kamu menikah dengan wanita yang wadud, sayang anak, sayang suami, al-walud yang subur, yang bisa namanya beramdina. Nah, jika dia menangkap bahasa wajib mufil amal perintah, sehingga mereka mengatakan hukum asal menjelah wajib. Ini pendapat Zohriyah. Pendapat yang kedua yang menangkap Allah ialah pendapat jamahirul ulama salafan wa khalafan, mayoritas besar para ulama kita dulu dan sekarang. Mereka menyatakan yang namanya nikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak wajib. Tidak wajib. Ini pendapat jumhur ulama. Tidak wajib. Alasannya juga dengan hadis yang sama. Ketika Rasul mengatakan khalil yata zubur, hei tidaklah kau menikah, itu sebelumnya disertai dengan kalimat manis tafoka sopo yang mampu, siapa yang mampu bahan menikah. Perkara yang wajib tidak disandarkan dengan kemampuan. Kamu mampu, gak mampu, tak menikah. Itu kalau wajib. Amin. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyatakan disandarkan kepada kemampuan. Barang siapa di antara kamu yang mampu untuk ba'ah, maka menikahlah. Yang tidak mampu untuk ba'ah, maka banyak puasa. Kalau kemudian wajib, tidak ada bahasa puasa segala macam itu. Wajib itu wajib, harus rajin. Ini pendapat jumhur ulama. Dan yang benar kalau bina azab Allah ialah pendapat jumhur. Mayoritas ulama hukum asal yang namanya menikah itu ialah sunnatul muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali diajukan oleh Allah dan Rasulnya alaihi wasallam. Tidak lagi. Oleh karena itu hukum wajib itu kondisional. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Nur. Beliau menerangkan annahu laysa biwajibin illa an yakhafa ahadun ala nafsihi al-wuqu' fi mahdhurin bi tarkihi fayalzamuhu i'hadu nafsih wa hadha qawlu 'ammatil fuqaha. Nikah itu tidak wajib kecuali kecuali apabila salah seorang di antara kalian mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam perkara haram kalau tidak nikah. Paham ya? Ini namanya kondisional. Dikatakan wajib apabila orang itu mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam perkara haram bila tidak segera menikah. Ketika dia khawatir semacam itu, maka dia wajib untuk menjaga kehormatan dirinya dengan menikah. Itu pendapat mayoritas secara para ulama. Sehingga dikatakan kondisional. Maka ini nanti ada rumah dikembalikan kepada masing-masing orang. Orang yang sudah menyala-nyala, membara, menggelora, tidak bisa diredam. Puasa dan kemis masih juga belum bisa menahan. Dan kemis ini, kalau dibuka 3 hari dan sebulan, tidak mempan. Senang kemis, tidak mempan. Kemudian dia puasa 1 hari, buka 2 hari. Bermain, puasanya 3 hari sekali. Gampang juga, masih menggelora, masih membara. Ia bayar lagi puasa, jauh. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Tetap juga tidak bisa meredam syahwatnya dia. Menggeloranya luar biasa. Berarti apa? Apalagi dalamnya juga. Dia sibukkan dengan yang namanya ibadah. Tidak sanggup menahan dia. Dia sibukkan dengan yang namanya belajar. Tidak sanggup menahan dia. Dia sibuk dengan membaca buku. Buku yang tak bisa dari tulisan-tulisan apa yang ditanya. Buku jadi gambar. Dan tulisan tidak mampu untuk menahan gelorannya dia. Dan kalau tidak segera menikah, maka rotan salah malu. Dikhawatirkan jatuh dengan yang hal. Entah itu lirat-lirat kesana kemari, entah itu kemudian berani pacaran, punya haram, bermasalah. Alamat. Kalau demikian kondisinya, maka wajib bagi dia untuk menikah. Kere, miskin, apapun dia kaya, wajib untuk menikah. Dalam kondisi yang tertiba, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala akan menasihatkan yang dari lisyadah ayat tadi. Siapa yang berjalan muda dalam kondisi yang semacam ini dari tangan dan menggelora tahan miskin kiri seharusnya dari pinjaman nama jadi saya tahu kemudian dia menikah dengan uang pinjaman tadi maka dia menjaga kehormatan dirinya dan tidak batal amalannya dengan tetap makanya makan sama nanti. Aku tidak terima. Terus kepada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kata kita. Sama seperti itu. Kalau dia kondisinya miskin, tidak punya biaya pernikahan, utang. Tidak punya utang yang dia harus dibayar. Ya. Nah, utang, segera menikah. Nah, jangan kamu lihat-lihat kepada perkara-perkara yang ada. Saya di sini Rasul apa namanya memberikan cara luar yang mereka betul betul dengan kamu untuk menikah dengan cara puasa. Saya tinggal. Ini kondisi tertentu wajib. Apa pun kalau misalkan dia masih bisa menahan diri, tidak dikhawatirkan bagi dia terjatuh dalam perkara yang haram, maka hukumnya adalah sunnatul muakkadah. Dikarenakan banyak sekali dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk menikah. Di antaranya di wajib kita. Dalil yang lainnya, saya lengkap. Cukup banyak dalil-dalil yang lain yang menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk menikah. Kalau kamu cermati Al-Quran dan Hadis, anjuran untuk menikah itu terkadang langsung, sorry, tegas, perintah untuk menikah. Terkadang dengan bahasa anjuran untuk mencari keturunan. Terkadang pula menerangkan tentang keadaan para anbiya wal-mursalin dan orang-orang saleh yang mengharapkan keturunan. Semuanya itu mengandung pengertian anjuran untuk menikah. Maka perlu banyak menentukan asal semua. Ketepukan sini. Nikah itu menentukan asal semua merupakan sunnatullah, ketetapan Allah pada makhluk. Allah menetapkan makhluk ini, umat manusia ini berketurunan. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 54, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa huwa allazi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sifra wa kana rabbuka qadira." Al-Furqan ayat 54. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dari air mani seorang manusia. Waja'alahu nasaban wa sifra, dan Allah jadikan dia nanti punya nafas dan punya perimaran sihir. Dan Rabbu Mahwa Ta'ala pada kalimat nasaban wa sifra menunjukkan dia nanti akan berketurunan, punya anak, punya istri, punya ipar, punya desa, dan jenisnya. Ini menunjukkan ketentuan Allah pada makhluknya. Makhluknya itu makhluk yang harus menikah. Juga orang yang menikah dengan Allah disebutkan dalam ayat yang lainnya, Al-Hujurat ayat yang ada di Allah mengatakan, "Ya ayyuhanna inna khalaqnakum dzakara wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai segenap umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ada yang laki, ada yang perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu semua besar yang mengenal. Dan orang yang paling mulia di antara kalian, insya Allah, dia yang bertakwa di antara kalian. Adanya suku dan bangsa dari hasil pernikahan. Nah mungkin lucu-lucu karena sebuah bangsa. Nah mungkin ya, mesti ada pernikahan dari jauh, dari laki-laki dan perempuan berkembang biak, beranak pinak, terus besar di sebuah kabila, sebuah suku, sebuah bangsa, sebuah negara. Menunjukkan apa? Ketentuan Allah pada makhluk. Juga menunjukkan ketentuan yang kedua, nikah itu merupakan sunnatul anbiya wal mursalin. Sunnahnya para nabi dan para rasul. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Allah mengatakan, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Ini masing-masing nabi itu punya istrinya keturunan. Sebagaimana kita nabi punya istrinya keturunan. Ini satu ya. Itu kan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dikecualikan Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan tidak punya istri, tidak punya anak tunggal. Ini sebagai fitnah bagi kaum nasar. Juga orang yang menanggung Allah menceritakan tentang Nabi Allah berjanji berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khusus untuk mendapatkan yang namanya keturunan. ini disebutkan di dua tempat. Yang pertama di Ali Imran ayat yang ke 38. Allah mengatakan tentang Zakaria alaihi wassalam, Rabbi hadli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, wahai Rabbku beri aku anugerah darimu keturunan yang baik, yang soleh, yang solehah, engkau zat yang maha mendengarkan doa. Juga di Al-Anbiya ayat 89 Allah mengatakan kenal Zakaria wa Zakaria inna da'abbaru rabbila tadarni farda wa anta qayrul walidin. Dan Zakaria ketika dia memanggil Rabbnya dan mengatakan wahai Rabbku, jangan biarkan aku sendirian, minta maaf keturunan. Juga ketika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berkata Rasulullah menikah, disebutkan dalam sebuah asar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dari jalan Ibn Zubair rahimahullah ta'ala, dia mengatakan Ibn Abbas pernah berkata kepada aku, hal tazawwajta, wahai Sa'id bin Zubair, apa kamu sudah menikah? Kudulah. Saya jawab belum. Kala kata Ibn Abbas, tada jawab, fa'inna khairahanil ummah, aksaruha nisa'an. Nikahlah kami. Sebenarnya, orang yang terbaik di kalangan umat ini, orang yang paling banyak istrinya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Itu merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bahkan disebutkan di dalam Imam Bukhari dan sebuah hadis yang sangat masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengecam ada seseorang yang punya niatan tidak nikah, membujang lama-lamanya. Disebutkan dalam Imam Bukhari dan sebuah hadis yang sangat masyhur tentang kisah tiga orang yang datang ke rumah istrinya bertanya tentang bagaimana yang berlaku dulu. Ketika diberitahu, mereka mengarah sedikit. Mereka mengatakan, dari mana kita? Bagaimana kita dengan Rasul? Kelompokan para Rasul, soal yang telah diakuni. Dosa yang telah lampau, kenangan jantan. Kalau kita belum tentu. Maka yang satu mengatakan, amma ana fa'ala usalli al-layla adhan. Kalau aku akan salat malam selama malam. Kalau aku yang lain mengatakan wa ana aqumu dzuhra wa aqtir. Kalau aku akan puasa penuh. Dan yang ketiga mengatakan amma ana fa a'tazilu nisaa fa la tazawwaju abada. Kalau aku akan menjauhi kaum wanita dan aku tidak akan menikah selama malam. Ini pendapat di kerana sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan kepada mereka, antum alladziina qultum kadza wa kadza, antum yang mengatakan demikian demikian, amallahu inni la akhsha billah wa taqullah, ketahuilah aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan kalian, orang yang paling takwa kepada Allah dan kalian, walakinni aqumu wa usalli wa arkud wa atasawwaju nisa, tapi aku puasa, juga berpuasa, aku salat, juga tidur, dan aku menikahi kaum wanita. Salam berhati ke'atun Nabi, salai salami. Dan bahwa siapa yang berhenti dari sunnahku, maka bakal dalam waktu kelonanku. Ini yang apa ya, Pak? Nikah merupakan sunnah Nabi alaihi salatu. Ada majlis yang mengatakan an-nikahu sunnati wa man radiya wa man fala jamin yang mengatakan majlis itu apa? Ini yang biasa dicamatkan oleh Pak Pemulu kalau lain kalau masih bukan sunnati bawa kali wajib an-nikahu sunnati wa man radiya wa man sunnati fala jamin baik Pak, jangan pakai yang itu, pakai yang ini saja. Akhir yang paling terakhir, satu jawab dulu. Langsung, sama berarti bahan sunnati pada edad Ini apa? Nah, kemudian Rasulullah nikah itu merupakan sunnatul sholihin. Sunnahnya orang-orang sholih mencari keturunan, itu merupakan sunnahnya orang-orang sholih. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Ibadur Rahman, hamba Allah yang Rahman, itu hamba yang soleh. Di antara doa mereka adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surat Al-Qur'an 74. Wahai Rabb, beri anugerah kepada kami dari istri-istri kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, diberikan penyejuk hati, penyejuk mata, dan menjadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada-Mu. Ini menunjukkan Ibadur Rahman, hamba Allah yang salih, yang menikah, dan menghujat. Menikah. Sehingga Nabi menikah. Para siddiqin menikah. Para salihin menikah. Para orang-orang yang syuhada sebelumnya menikah. Sunnahnya mereka semua itu. Juga dalam Rasulullah, pernikahan itu merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. An-Nur 31. Dan nikahkanlah para janda-janda di antara kalian dan orang-orang saleh dari hamba-hamba kalian, dari budak-budak kalian yang laki dan budak-budak yang perempuan. Iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka itu dulunya orang yang fakir, maka Allah akan beri kecukupan untuk mereka dari keutamaan untuk keutamaan. Nah, sehingga nikah itu merupakan anjuran dari Allah SWT. Bahkan pernikahan itu merupakan tanda-tanda kekuatan Allah. Ayatnya hafal semua insyaAllah ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di Ar-Rum ayat 20. Dan termasuk tanda-tanda kuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kamu sendiri, para istri-istri, sehingga kau bisa tenang kepadanya, dan kau jadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Itu semua cukup bagi tanda-tanda bagi orang-orang yang mau bersuci. Ini keutamaan dari beberapa ayat dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Apapun hadis cukup banyak hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang menjelaskan anjuran untuk menikah. Seperti hadis Ma'qil bin Yasar rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Karena Ma'qil bin Yasar, dia melaporkan, ya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wa sallam qabar, datang sholatulah menghadap Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyatakan, ini atasum ra'atan zata hasabin wa jamal wa innaha la tarid apa'ada zawajuha. Ya Rasulullah, saya ini mendapati seorang wanita yang mirat, yang punya mantap, yang cantik, tapi tidak bisa melahirkan, alias mandul. Apakah boleh saya menikah dengan perempuan ini? Belum mengatakan, lah, tidak boleh. Semua tahun saja, datang lagi yang kedua kalinya. Padahal, dilarang lagi sama Rasul, jangan. Semua tahun saja, datang lagi yang ketiga kalinya. Fakala kau turunnya bacaan tazawwadu alwadu dalwadud sa'inni mukasirum zikumun umam. Hendalah kalian wahai umatku menikah dengan seorang wanita yang wadud, yang penyayang, sayang anak, sayang suami, kata para ulama, walwadud, dan wanita yang subur, yang bisa beranak pinak. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kalian nanti di hadapan para umat-umat dari dalam. Nah, juara. Nanti sini ada faedah betul. Kalau nikah itu, kamu lihat di antaranya, apa yang bibitnya? Ayo lihat, bibit unggul atau bibitnya? Kamu cari yang bibit unggul, hah? Yang subur. Misalnya orang yang kepingin nanam sawah, hah? Nanam padi di sawah, cari lokasi sawah yang subur. Kalau bisa sekali taruh, subur. Dapat? Nah, al-wali. Dan di sini Rasulullah SAW melarang, tidak diperbolehkan menikah dengan seorang wanita mandul walaupun cantiknya sebanyak mas, walaupun keturunan ningrat atau nasabnya tinggi yang misalnya, walaupun tidak kaya raya, taunya mandul. Hah? Bagaimana? Nah, itu di sebenarnya pertama dia keluarganya. Tapi dari lafaz riwayat ini anggapnya dia berjadi. Tidak pernah menikah sebelumnya dan dipastikan sudah mandul. Nah, untuk mengetahuinya soalnya ini mandul atau tidak diketahui setelah dia sudah pernah menikah sebelumnya. Tidak pernah bisa punya anak, dites ternyata mandul. Ya wis, kalau terpaksa mandulnya tidak boleh menikah dengan seksi tersebut. Oh, kasih perempuan tersebut. Riwayat yang lain yang juga menerangkan anjuran untuk menikah. Ia hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dalam Ihsanul Mizan dan juga yang lain. Berikutnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda juga hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menabarkan Hukmi fa'ilayya minat dunia an-nisa wa fiqh wa ju'ilat urat wa anni mustalah. Aku diberi cinta oleh Allah dari urat dunia ini, wanita sebenarnya dan menjadikan penutup mataku dalam ibadah Allah. Pada kalimat Hukmi fa'ilayya minat dunia an-nisa menunjukkan pernikahan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Rasul dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kecintaan kepada kaum wanita dengan pernikahan. Juga bukan teman-teman yang lain menghantinan Rasulullah pada hadis Abdullah Ibn Amr Ibn As radhiyallahu ta'ala anhumah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasul mengatakan ad-dunia mada wa khairu mata'i dunia al-ma'asallah. Dunia itu adalah kesenangan, perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan kesenangan dunia ialah istri yang soleh. Istri yang soleh. Surah Al-Islam kemungkinan Rasulullah dilarang yang namanya rohaniyah, kependetaan, sebab pertentangan dengan prinsip pernikahan teman-teman. Disebutkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Imam Firozah dalam sanadnya dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang menceritakan suatu hari pernah istrinya Utsman bin Mal'un namanya Khawlah bin Hakim masuk menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam keadaan kondisinya itu polos, ya. Artinya menunjukkan dia punya suami, kaya tak punya suami, polos. Maka kita pun bertanya kepada Khawlah bin Hakim, kenapa kok dia demikian? Maka dijawab sama Khawlah, zauji yaqumul laila wa yaqumun nahar. Saya punya suami, tapi suamiku ini kalau malam siang lahir, kalau dia puasa. Itu istri oleh dia. Siang puasa, puasa tak boleh itu. Malam yang mulai, tidak puasa itu. Akhirnya dia bertolak sampai tak punya suami. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam masuk ke rumah. Diberitakan oleh Ali dalam jawab anak hal tersebut, maka Nabi pun bertemu dengan Utsman bin Mal'un. Lalu kata Utsman, inna rohbaniyah lam tuktab alaina. Wahai Rohban, sebenarnya kependetaan rohbaniyah itu tidak ada pada agama kita. Amal kebi ya Rohban, apakah tidak mencuri aku? Sallallahu inna asyadullah wa khawarun lesuduhi la'ana. Demi Allah, orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, yang paling menjaga batasan Allah di antara kalian, ialah aku. Aku pun bisa. Kenapa kamu meninggalkan saya orang tak berdiri? Dilarang dari yang namanya kependetaan. Juga sekarang pada Islam dengan kenal kepada Allah, al-istifak atau istifak kan? Dilarang mengkebiri atau mengkebiri artinya. Hah? Hah? Apa namanya? Disteril. Diapakan itu? Artinya dibuat artinya syahwat. Maknanya kata para ulama yang namanya syifat dikatakan telah hafiz rahimahullah ta'ala wa syifat alal unsayyai wa mizaruhma, yaitu dengan cara dipecah dua apa namanya? Ya, dua telur yang ada pada kaum itu atau diambil. Bikin pecah atau diambil. Apa namanya? Pasti itu ada pada lagi loh. Memecahkan dua pasti atau diambil. Dalamnya sifat. Artinya tidak bisa lagi punya syarat. Dikatakan sama Nabi rahimahullah pernah larangan kita akan dibacakan dengan riwayatnya, ini larangan haram dengan tanpa khilaf pada kesehatan. Itu dalam sebuah hadis dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kata Sa'd bin Abi Waqqas, laqad rasa dalika يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان ابن مرعون ولو أجاز له التبتل لخطينا. Katanya Sa'd bin Abi Waqqas, suruh Rasul صلى الله عليه وآله وسلم menolak Utsman bin Mal'un untuk tabatul, fokus ibadah, tidak mau perempuan, pendeta. Demi Allah, kalau seandainya Rasulullah SAW membolehkan untuk Nabi Nuh untuk tadabbur, maka kami semua akan memecah atau mengambilkan sisinya kami. Artinya itu dalam Rasulullah SAW dan malangnya haram dengan tambah tidak kita akan salam. Dilarang semua dikarenakan menyelisihi prinsip nikah. Bahkan yang menggambarkan bahwa Rasulullah anjuran sangat untuk menikah ialah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu apa disebutkan oleh Nabi Syaibah dalam utamanya dengan syarat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan laula yadqa min ash-shahri illa layla la ahbabtu ay yakuna min tilka al-layla ibrah. Demi Allah, kalau seandainya usia tubuhnya ini cuma tinggal semalam, kalau seandainya usia masa tinggal satu malam saja, ini saya akan sangat menginginkan, sangat menyukai pada malam yang terakhir itu punya seorang istri. Walaupun cuma semalam. Tinggal semalam kok, ini sudah berkiamat ini. Terus kiamat ini, saya tak nikah dulu. Baru kiamat. Itu menggambarkan betapa besar anjuran Islam dan Nabi Allah untuk yang namanya menikah. Dari sini yang namanya Allah, hukum asal yang namanya menikah itu ialah sunnatul mu'akkadah, sangat berkenan sekali dan bahkan bisa menjadi wajib apabila seseorang itu mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam tindakan haram apabila tidak menikah. Masyaallah. Itu namanya hal dia terjawab hendaklah dia menikah. Siapa yang tuju ini? Lepas ini siapa tuju ini? Para sahabat dari manusia balik sampai 35 tahun. Yang jahul, yang syekh pun juga masuk kalau masih membahas. Ini muncul membahaskan berapa usia minimal orang itu menikah. Ini dengan berapa? 17. Wah, 17 tahun. Sayangnya mereka itu kekelamaan. Maksimalnya? Ini harus kerjakan sama yang ini dalam itu belum nikah? Sudah nikah? Oh belum. Anda ya Afi, berapa batas minimal orang yang menikah? Usianya? Gitu ya? Dari awal dia? Sampai? Tak bersama. Loh kok bisa berapa tahun? Tadi kan gak terbatas tuh. Sampai tak terbatas selagi dia mampu. Jawa yang harus dianggap mulai yang disingkat, tidak ada batas minimal usia menikah. Yang penting ialah sudah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam riwayat ini manis takoha minkumul bahas. Itu ketentuan yang tidak ada keterangan umur berapa. Nah, 10 tahun mampu ba'ah, mampu urusan finansialnya, orang tuanya kaya, nyerah dia, ketika sama silahkan hidup dia secara hukum syar'i. Ingat secara hukum syar'i. Gitu ya, yang penting manis tak ta'ah minggumul cuma dari kalimat ya masyarakat syabat itu mengisyaratkan kemampuan orang bisa ba'ah ketika dia balik dan seterusnya macam-macam orang ya ada yang itu sudah mampu ada yang selalu jauh itu belum mampu ada yang takut-takut tentu misalnya nah akhirnya muncul pertanyaan berikutnya lagi yang lagi cukup ramai sebelumnya ini yang masih muda juga itu jangan nikah belum masya Allah pertanyaan saya adalah apa hukumnya menikah dengan gadis di bawah umur pengertian di bawah umur itu kalau yang kebiasaan orang Indonesia sebelum batas minimal ketentuan pemerintah berapa pemerintah akan menentukan? Hah? 15? Betul. Sebelum itu apa hukumnya menikah dengan gadis di bawah umur? Boleh dalilnya nah, jawabannya akan menggunakan semua secara hukum syar'i. Ingat, saya menggunakan kalimat ini. Secara hukum syar'i diperbolehkan menikah dengan seorang wanita, seorang gadis di bawah umur. Boleh terjadi. Dalilnya ya, pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Rasulullah SAW beliau menikah akad nikah dengan Aisyah umur 6 tahun dan beliau membangun rumah tangga dengan Aisyah umur 9 tahun. Ini pendapat mayoritas ulama yang mengatakan boleh dengan ketentuan wanita itu siap. Dan yang kedua tidak membahayakan wanita tersebut. Ada. Di zaman sekarang ini perempuan umur 9 tahun kebanyakan balek. Maksudnya 18 tahun selaman 9 tahun sebabnya salah 8 itu dari salah para teman anak terlihat di Mesir itu hukum syar'i kalau hukum Indonesia pemerintah 18 tahun jadi kalau mas kamu dapat yang di bawah itu negosiasi saja sama pemerintah nanti sekarang masih marah ya untuk disoroti pernikahan umur disoroti betul kalau pemerintah ya. Kalau ada orang tua yang melaporkan tangkap penjara kan ya. Cek saja ada sebagian orang yang masih hidup nikah dengan seorang gadis umur 12 tahun kan ini sih wah marah kalau ini yang selain dia 12 tahun dilaporkan sama orang pamannya itu siapa yang ada punya pemerintah kemudian aku suruh gimana dinikah ya untuk dokter langsung kertok sama pihak pemerintah ke penjara itu laki-lakinya itu menikah dengan di bawah umur sehingga sebelum itu harus pandai pandai negosiasi dengan walinya harus pintar negosiasi wali perempuan apa itu dia sekarang negosiasi yang pasti semuanya setuju negosiasi dengan pemerintah yang setuju berarti itu terangga kalau harus cari tidak ada masalah diperbolehkan menikah dengan jadi seorang kemudian yang menang ada penyelam pembahasan yang sudah diangkat oleh Pak Ulama apakah anjuran ini juga berlaku bagi kaum wanita? Nah, anjuran menikah ini yang kita bahas apakah juga berlaku bagi kaum wanita? Atau tidak? Jawabannya sama dengan Al-Fatihah sebagai ulama ada yang menyatakan bahwasanya anjuran ini tidak berlaku bagi kaum wanita tidak berlaku bagi kaum wanita dengan alasan tidak ada dalil satupun yang tegas, yang sahih, yang sahih yang memberikan anjuran semangat pada kaum wanita untuk menikah. Bahkan mereka menyatakan tidak wajib menikah dari kaum wanita. Coba ya teman-teman, Rasulullah, kalau wajib, memang enggak wajib pada waktu masanya. Tentu anjuran, jawabannya tetap. Hadis yang kita bawakan, ayat yang kita bawakan, yang berisikan anjuran untuk menikah itu umum bagi semua pihak, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Walaupun yang dituju itu kaum laki-laki, dikarenakan yang mencari kaum laki-laki, bukan berarti dia dari kaum wanita. Perempuan pun juga dihadirkan segera wanita, dan yang mengatur ialah walinya, bapaknya, atau yang menghasilkan posisi bapak. Segera fitnahnya, fitnah yang ada pada laki-laki juga ada pada kaum wanita. Maka diajarkan untuk segera menikah apabila sudah mampu. Da'ah Madrid Bapak Amin Bumul Da'ah Balik. Kemudian gini perhatikan Rasulullah, Rasulullah Alaihi Wasallam menjelaskan tentang faedah pernikahan. Di sini belum menyebutkan dua. Katanya beliau, fa'innahu aghabu lil basar wa ahsaru lil farji. Faedah yang pertama ialah aghabu lil basar, dikarenakan nikah itu bisa lebih menundukkan pandangan. Dan yang kedua, wa ahsaru lil farji, bisa lebih menjaga kemaluan. Nah, yang tadinya tengok-tengok cari untuk begitu sudah menikah lebih dulu. Maaf, lebih dulu. Yang sebelumnya kalau nengok langsung membara, nengok kadang-kadang biasa di rumah juga ada. Nah, kalau sudah ada di rumah nengok membara juga, berarti harus ya, kita akan lihat khusus kalau ada waktunya, insya Allah. Hukum apa namanya menikah lagi, ya hukumnya sama bagaimana menikah pertama kali. Ini asal dulu kita punya kalau yang dinamakan Allah, kita semua kalau ini lalu nanti perintahkan untuk Rabbul قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Katakan kepada Nabi kepada kaum mukminin supaya menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Jika perempuan قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Katakan kepada Nabi kepada kaum mukminin yang wanita supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Di antara caranya dengan cara menikah. Agar boleh ditotal lebih menentukan pandangan, wa akson lintar dan lebih menjaga kemaluan. Ketika sudah mulai membara, jangan para istri sama kayak dulu. Dan sesuatu yang membuat jalan tertarik, takjub, jangan para istri sama kayak dulu. Para kawasi semuanya terjaga dengan cara menikah. Akson lintar. Tadi yang lain dengan binaan sebuah cukup banyak disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya menikah itu dengan binaan sebuah sebuah yang diterangkan tadi dalam rangka istibah usulah, mengikuti dan mencontoh sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan mencontoh bimbingan para nabi Allah tadi. Saya lagi yang lainnya karena bina Rasulullah ialah kafur syahwat, bisa menemankan syahwat, bisa menemankan yang namanya syahwat. Yang lainnya lagi ialah mendapatkan keturunan, memperbanyak keturunan, takdir an-nasl, memperbanyak keturunan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, kita menjaga kehormatan kaum wanita. juga adam zuyur al-fatihah fil muslimin, mencegah tersebarnya perzinahan dan tindakan fahisyah di dalam kaum muslimin. Juga yang mendapatkan pahala dengan pernikahan tadi, dari yang namanya pahala dengan pernikahan tadi, pahala menikah dan khususnya pahala ketika mendatangi keluarga, mendatangi istri. Yang dikatakan sama Rasul sebagai shadaqah. Yang berikutnya, menikah itu berarti dicintai. Apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Menikah juga bisa mendatangkan mawaddah warahmah. Rasa saling cinta, rasa kasih, rasa sayang di antara suami istri. Dan yang lain-lainnya. Jadi sekian banyak soal itu berubah manafir, kemanfaatan-kemanfaatan yang tidak diketahui seluruhnya, kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dari Allah yang tidak mungkin dicapatkan oleh seseorang yang susah. Nah, sehingga nikah itu solusi adanya pasangan. Karena pacaran akan sirna, tidak ada yang namanya pacaran kalau kemudian digalakkan pernikahan. Pernikahan ini merupakan solusi untuk ganda-ganda. Misalkan muncul ganda fisik, ganda-ganda. Jadi kalau mati sama-sama suami, solusinya menggalakkan pernikahan. Dinikahi sama laki-laki yang lain. Sehingga sangat banyak faedah pernikahan untuk diri kita pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Itu semuanya memiliki juga banyak manfaat yang diambil dari pernikahan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan dalam riwayat ini, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi shaum." Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu bija, sesungguhnya puasa itu akan menjadi tameng yang bisa mematahkan syahwatnya dia. Tidak mampu di sini, mungkin tidak mampu simak, mungkin tidak mampu finansial. Sama, maka yang tidak, yang belum punya kemampuan, dia menjadikan untuk banyak-banyak puasa. Banyak-banyak puasa. Innahu lahu wija, sebab dengan puasa itu akan bisa mematahkan syahwat itu. Maka banyak puasa juga di sana yang dianjurkan mula dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang saleh dan juga mengerjakan aktivitas yang positif sehingga bisa menurunkan syahwatnya yang menggelora itu, turun dirjam tenangan sampai dia punya kemampuan untuk segera menikah, langsung dia menikah dan disalurkan syahwatnya ke jalur yang halal. Dari wali hamilan Rasulullah berkailan wa man lam yastati falaihi shaum, yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa. Diambil dalil oleh para ulama untuk menjelaskan tahrimul istimna, larangan haramnya orang tangan menggunakan tangan hukumnya haram. Kalau seandainya orang itu dihalalkan dalam Islam, tentunya Rasulullah SAW mengatakan yang tidak mampu nikah hendaklah. Tapi kalau demikian, beliau mengatakan sahih justru disuruh untuk berpuasa. Juga beliau mengatakan dalam ayat yang di surah Ma'arij ketika menjelaskan tentang nama-nama yang sahih. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Dan orang-orang yang tidak kemampuan mereka kecuali pada istri-istri mereka dan budak-budak walaupun mereka, maka itu yang berbeda dari Islam. Dan orang siapa yang mencari jalan selain ini, maka dia termasuk orang yang mampu. Yang istimna orang jalan main dari yang disyariatkan, maka hukumnya haram. Karena istimna Allah. hukumnya haram. Karena ada pun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini diperbolehkan orang dalam rangka untuk menenangkan yang namanya syahwat. Ini pendapat yang tidak boleh ditolak sama sekali, dikarenakan tidak ada dalil yang mendapatkannya. Secara kenyataan yang mengatakan bukan secara medis dan pengalaman-pengalaman sekitar banyak orang dibukakan oleh para orang seperti Syekh Muqbil bin Hadi al-Wajidi rahimahullah ketika mengomentari risalahnya Ashokan. Justru orang yang tidak mampu menikah dan dia beralih ke orang semakin parah keadaannya, bukan semakin tenang tapi semakin membara. Kalau terus berlangsung, maka akan mengalami sekian banyak dampak-dampak yang negatif. Satu, gampang metu. Kalau gampang keluar. Ini nanti efeknya ke depan kalau dia nanti menikah. Tamam? Peltu ya. Jangan mencari kepadangannya. Ya bahwa kan. Itu nanti mengakibatkan peltu. Ya bahwa kan. Tamam? Kemudian disebutkan pemerakan juga. Saya ini membaca buku yang lama ya Pak. Mengakibatkan pembengkakan pada jenis dia. Bengkak, tidak nyaman, tidak normal. Kemudian sebetulnya bisa jadi akan terjadi pendarahan pada diri ini. Iya, gitu ya. Itu yang sekedar sebut tadi. Tidak tahu kasaran lagi. Mungkin tidak? Tidak ngerti. Kalau tidak ngerti, belajar lagi. Disebutkan dalam punya orang kemudian pendarahan. Yang keluar bukan yang dia inginkan, yaitu air, tapi yang keluar dalam darah. Itu dalam bentuk penyakit hati-hati. Penyakit-penyakit kelamin yang akan muncul di antaranya dari ini. Dapat psikologis penyakit jiwaannya, orang yang biasa emang suka menyendiri. Enggak bisa dia lama-lama kumpul bareng sama banyak orang. Wah, kamu tadi. Senang sendiri. Kalau itu tidak nampak teman sama yang lain. Sendirian gitu. Ada seperti ini. Saya tidak tahu. Namun orang yang lagi tidak beres, ya, masing-masing. Secara pengalaman bukan dalam beberapa waktu yang ada itu. Ada yang di kamar tidurnya, ada yang di kamar mandinya, ada yang di sini, ada yang di situ. Yang penting bagaimana caranya dia terlampiaskan syahwatnya, bukan menenangkan tapi malah menghancurkan dirinya. Yang lebih parah lagi, nauzubillah, kalau yang semacam itu terjadi pada kaum wanita, lebih ngeri lagi. Ya, ngeri lagi. Itu lagi bukan lagi gadis dengan perintah ini, Allah minta. Dan juga sekian banyak asal-asal dan negatif yang lainnya. Saya melihat dalam tulisan yang disebut Muqbil bin Hadi rahimah Allah, komentar dia pada tulisan yang disebutkan dari semua. Sehingga saya ada yang menerjemahkan kita ya. Ada tidak? Ya lah. Sehingga saya ada yang menerjemahkan yang disebut lima. Saya ingin menerjemahkan nomor ini. Panjang lebar membawakan sekian banyak asal negatif dari yang menerjemahkan. Ini punya hal tidak diperbolehkan. Di sini Rasulullah SAW memberikan jalan keluar kita dengan cara puasa. Sama dengan dia tadi Pak Ali dia tahu suruh banyak dengan puasa. Kalau Allah juga di kita bisa jaga lainnya. Karena kalau sedang puasa, kenapa menikah? Jangan mikir masih muda udah umur tua 17 tahun. Ada masalah tidak ada batas minimal. Kalau ada waktunya dan memang harus segera diamankan, amankan. So, nggak punya biaya, Allah mengatakan tadi, ya bunuh fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, Allah akan kasih kecukupan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Atau utang diri. Selama kalau itu mengamankan kondisi ini supaya jangan sampai terjatuh dalam tindakan tidak yang diharamkan lagi. Tidak mengingatkan dengan macam ini berarti dosa tahu. Sebagai dia dikarenakan dia takut dengan pernikahan, dikarenakan dia enggak mau dengan benar Rasul yang namanya puasa, jatuh dalam orang pacaran, akhirnya berzina, akhirnya berdekat di pasangan, akhirnya setiap ada penyakit tersebar ke dalam masyarakat kita bersama itu tidak ada mau kembali ke dunia Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Maka khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sebaik-baik petunjuk itu bimbingan dan petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Maka diharapkan kepada orang-orang tua supaya dia mencermati keadaan putra-putrinya dan harus memakluminya. Jangan kemudian ditahan-tahan terus, sabar nih, kamu masih muda nih, masa depan kamu masih panjang, cari dulu pekerjaan yang mapan misalnya. Akhirnya gara-gara digali-galikan itu anak sudah tempat kebawah segala macam, dia sudah tahan. Jika akan takut sama orang tuanya, dia jatuh ke kesian. Banyak dosa minggal kita yang diharapkan. Orang tua harus cerdas, harus hikmah. Orang tua ini tidak bisa mendengar diri ini. Nah, eh, banyak puasa ya? Enggak, itu enggak ya. Banyak puasa, ayo puasa. Di apa namanya, di semangat itu yang lebih minta dari Allah. Kalau tak, kalau raja, kalau masih yang rutin, supaya tenang. Ketika sudah anaknya ngomong, sudah kan, mungkin lagi puasa sudah tidak mungkin lagi mengundung. Puasa ini, sudah itu lagi, tidak mampu. Tidak mampu. Orang saya banyak, tambah lagi. Ya, orang tua yang bijak tentu dia akan mengharapkan kebahagiaan anaknya tidak menjodohkan mereka dalam bimbang haram. Maka dia segera mencarikan jodoh yang terbaik untuk putra atau di dalam dahulu dalam kitab Allah nikah itu ya dalam dia di zaman dahulu nenek umur 21 ya nenek umur 21 ya 9 tahun nikah umur 10 tahunnya anak ini perempuan 9 tahun nikah umur 10 tahun punya anak. Ibunya sudah jadi nenek. Umurnya masih 20 tahun. Orang-orang yang muncul biasa. Yang ini umur 10 tahun. Istrinya masih umur 7 tahun. Biasa. Sekarang dia. Tahu-tahu. Yang umurnya belasan. Awalnya umurnya ada 2 bulan. Sangat 2. Apalagi yang sudah kepala 3. Kamai tahu. Alhamdulillah ini yang kita pada pertemuan yang pertama dan pada pertemuan yang kedua kita akan mulai masuk pada pembahasan balas nikah apa tentang pernikahan sama atau jauh hal-hal mukadimah penting terkait dengan masalah pernikahan. Kemudian kalau ada waktu masuk tertib urutan-urutan menuju jenjang pernikahan dari mulai harusnya, kemudian proses khitbahnya, kemudian apa namanya akadnya, walimahnya, kerja masuk rumah tangga walimah, nanti dibahas lagi perubahan bagaimana rumah tangga Islam yang ditentukan dalam rumah tangga. Dan di sana saya tidak mungkin selesai pada pertemuan jawab kali ini, insya Allah diteruskan dalam pertemuan jawab yang sudah depan diilmi lagi secara spesifik dengan tema lanjutan yang Allah Allah seluruh sekian dunia pertama ini naga bila bersama-sama menghandik asyadu Allah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah il